al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadfan syuhada wa hud fi thiyabihim. Hal huwa ala wajh al-istihbab al-awwaliyah. Aw ala wajh al-wujub. Para fuqaha berselisih pendapat tentang masalah perintah Nabi SAW untuk menguburkan para syuhada Uhud dengan menggunakan baju yang dipakainya. Apakah ini perintah sifatnya mustahab atau wajib? Ala qaulain, ada dua pendapat di sini. Asani yang kedua, pendapat pertama aja belum, yang kedua langsung disebutin. Asani azharuhum wa al-ma'ruf an Abi Hanifah. Pendapat yang kedua yang ma'ruf dari Abu Hanifah. Wal awal, adapun pendapat yang pertama, wal ma'ruf an ashab Syafi'i. Yang ma'ruf dari pendapat kawannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Fa'inkila faqad rawa Ya'qub bin Abi Ibn Syaibah wa ghair bi isnadin jayyid. Kalaulah seandainya ada yang mengatakan diriwayatkan oleh Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid, anna Safiyyata, semuanya Safiyyah, arsalat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbain likaffin fihi ma hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Safiyyah untuk mengirim kain kafan untuk mengkafani Hamzah. Hamzah ini siapa? Hamzah ini siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibunuh sama siapa? Al-Habsyi, budak Al-Habsyi. Apa? Sama Suraka? Ente. Ini bahaya nih. Main nyamber aja Suraka. Allah, Im, Suraka itu siapa, Im? Waduh, ente udah hafal Quran belum? Ini hafalannya jangan goncang nih, bahaya nih. Aduh, hiburan Abdurrahim. Gak ada Abdurrahim, sepi. Kila Hamzah, ada mengatakan Hamzah. Fakafana fi ahadihima wa kafana fil akhar rajulan akhar. Jadi minta kepada Safiyyah radhiyallahu taala anha dua kain kafan, yang pertama untuk Hamzah, yang kedua untuk yang lainnya. Ada yang mengatakan untuk Hamzah saja karena al-kufar qad salabu wa matsalu bih, karena orang kafir sudah membunuhnya, menyalibnya, mencincangnya. Abaqaru an batni, perutnya dirobek. Astakhraju kabadah, keluarkan hatinya. Siapa nih yang melakukannya? Budak Al-Habsyi kan? Apa? Abu Lulu Al-Majus? Ayo, Ya budak Al-Habsyi ada. Walidzalika kufina fi kafanin akhar. Oleh karena itu Hamzah radhiyallahu ta'ala an dikafani dengan kafan yang lain. Wa hadzal qaul fi dha'f an-nadhir qauli man qala. Pendapat ini walaupun dhaif sama kedudukannya dengan pendapat yughassalu syahid. Ya, orang yang mati syahid maka dimandikan. Kan dhaif. Yang benar gimana? Tidak dimandikan. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bil ittiba. Sedangkan sunnah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.